Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita di bab kitab tauhid ini, ya. Yang mana kita akan masuk di bab ke-54, ya. Bab ke-54 di halaman 184 dengan judul jangan mengatakan hambaku, ya, ataupun abdi ataupun amati. Ya. Ataupun dalam versi Arabnya disebutkan babun la yuqalu abdi wa ummati. Ya, wa ammati, ya. Bab yang menjelaskan hukum larangan mengucapkan hambaku. Ya. Abdi itu hambaku untuk laki-laki dan wa ammati hambaku yang perempuan. Nah. Kalau kita lihat di dalam larangan, maka kemungkinan itu ada dua. Pertama adalah larangan yang menunjukkan kepada perkara haram. Yang kedua adalah larangan yang menunjukkan kepada hukum makruh. Jadi haram dan makruh adalah perkara yang dilarang dalam agama. Cuman tingkatannya itu yang berbeda. Kalau haram itu adalah hukumnya wajib, betul-betul harus ditinggalkan, ya. Dan barang siapa yang dia melanggar sesuatu yang diharamkan, maka dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Adapun makruh, dia adalah sebuah larangan yang diperintahkan di dalam agama, yang tingkat larangannya itu tidak sekuat perbuatan yang dihukumi haram. Ya. Dan pelakunya berhak mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan perbuatan makruh adalah orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada sedikit pun kebaikan daripada perbuatan makruh. Ya. Kadang orang sekedar mengatakan ini kan cuman makruh. Ya. Makruh artinya adalah dibenci. Dan siapapun orang yang sudah dibenci Allah, maka tidak ada kebaikan sedikit pun dari orang tersebut. Ya. Dan orang mukmin adalah orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari agar dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mencari perbuatan yang dibenci oleh Allah itu adalah sama halnya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan hambaku, kenapa ini adalah dilarang? Ya. Ini nanti ada hadis yang menjelaskan kepada hukum tersebut. Ya. Jadi hambaku ini, ucapan hambaku di dalam bahasa, tata bahasa itu bisa kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah orang mengucapkan hambaku dan dia mengucapkan kepada orang kedua ataupun orang yang diajak bicara, dikatakan kamu hambaku, ya. Jadi mengatakan hambaku adalah untuk orang kedua. Itu nanti berbeda dengan orang mengatakan hambaku sedang pergi, yang menunjukkan bahwasanya kita mengatakan hamba tapi untuk orang ketiga. Ya, itu adalah hukumnya berbeda. Ya. Yang hukumnya diharamkan, yang tidak diperbolehkan sama sekali adalah orang mengatakan hambaku pada saat dia berbicara dengan orang yang ada di depannya ataupun pihak kedua. Ya, ya. Pihak kedua. Ya, seperti orang misalkan majikan berbicara dengan pembantunya, dia mengatakan hamba. Ya, dalam bahasa Arab hamba. Kalau dalam bahasa kita apa biasanya? Ya, kalau pembantu itu bagus, ya, misalnya di bawah yang menunjukkan penghambaan, ya. Nah, kalau rajanya bukan di orang mengatakan pangeran. Ya. Nah, ini ada hal yang dibahas di dalam Islam. Ya. Jadi kalau seseorang itu mengucapkan hambaku untuk orang yang sedang diajak bicara, maka inilah hukumnya haram. Kenapa? Alasannya dua. Pertama adalah adanya kerancuan, ya, ya, adanya kerancuan penghambaan. Karena kata hamba itu adalah yang benar adalah penghambaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kata abdun dalam bahasa Arab setelah abdun adalah asmaul husna, yaitu Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Maka yang paling benar adalah hamba, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak boleh ada penghambaan manusia kepada manusia lain ataupun makhluk kepada makhluk lain. Penghambaan hanya dari seorang, dari makhluk kepada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah ucapan kata hamba kepada orang lain itu adalah merendahkan derajat seseorang, ya, sehingga itu kemudian orang itu merasa terhina, padahal penghinaan itu hanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dianjurkan seseorang itu menghinakan diri, merendahkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ibadah secara bahasa ibadah artinya adalah at-tadallul. At-tadallul artinya adalah menghinakan diri. Ya, menghinakan diri. Dan penghinaan diri seorang manusia itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah kemudian lahir hukum ini, ada ancar-ancar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam satu sisi lain yang ini menjadi sebab kenapa ucapan ini tidak diperbolehkan adalah adanya unsur kesombongan bagi orang yang mengucapkannya. Ya, orang mengatakan misalkan majikan dia mengatakan hambaku, ya. Maka ada unsur kesombongan, dia seakan-akan adalah robnya, dia adalah pangerannya ataupun dia adalah, ya, kata rob dan kalau dalam bahasa Arab itu pakai rob. Ya, kalau bahasa Indonesia kita yang sering kita terjemahkan adalah tuannya. Ya. Maka ini ada unsur kesombongan dan unsur kesombongan itu adalah diharamkan di dalam Islam. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ya. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedaroh kesombongan. Ya, sedaroh kesombongan saja itu menjadi sebab seseorang itu tidak masuk surga. Ya, apalagi kesombongan yang besar di situ. Nah, alasan-alasan inilah yang kemudian menjadi sebab, ya, Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengucapkan kepada orang lain hambaku. Ya, kepada budaknya ataupun kepada pembantunya dengan ucapan hamba di situ. Kemudian di sisi lain, kita sebagai orang-orang beriman, kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala seagung-agungnya. Ya, kita memuliakan Allah Subhanahu wa Taala semulia-mulianya. Maka bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita tidak boleh menggunakan kedudukan, ya, ataupun sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, seperti Rabb itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Taala yang seharusnya tidak digunakan untuk makhluk di situ. Nah, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang berusaha, ya, dia memuliakan Allah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, maka di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab sahih, ya. Ya, sahih dimaksud di sini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yaqul ahadukum, jangan sekali-kali kalian, salah seorang di antara kalian mengucapkan at'im rabbak." Ya. Berikan makan, siapkan makan untuk Rabbmu, ya, ataupun wawaddi Rabbak, siapkan air wudu untuk Rabbmu, ya. Tapi apa? Wal yakul sayyidi wa maulaya, ya. Wal yakul ahadukum adi wa ammati, wal yakul fataya wa fatati wa khulami, ya. Nabi SAW beliau bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan siapkanlah makanan untuk Rabbmu. Ya. Rabb, ya, ya, ini adalah tidak boleh ya. Kemudian wawaddi rabbak, ataupun siapkan air wudu untuk Rabbmu, ini tidak diperbolehkan. Tapi ucapkanlah sayyidi wa maulaya. Sayyidi artinya berikan ataupun siap makan untuk tuanmu ya, dan wa maulaya sama juga dengan tuan ya, tuan ya, kalau bahasa kita mungkin ndoro ya. Jadi siapkanlah untuk makan ataupun siapkan air wudu untuk tuanmu. Kemudian wala yaqul ahadukum, dan jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada orang lain dengan kata abdi, hambaku, wa ammati, yaitu hamba perempuanku. Tetapi ucapkanlah apa? Fataya wa fatati wa gulami. Tapi ucapkanlah fataya ya. Fataya itu di sini diterjemahkan dengan ya. Ya, tidak diterjemahkan di sini ya. Jadi fataya itu seperti pembantu untuk perempuan. Ya, laki-laki ya, fatati, pembantu untuk perempuan. Atau hulami. Ya, hulam itu istilah untuk remaja, anak-anak remaja. Itu namanya hulam. Ya. Ya, kalau kita biasanya hulam itu orang yang kita panggil mas, itu namanya hulam biasanya. Nah ini hadis ini, karena Nabi mengatakan la yaqul, jangan kalian mengucapkan, maka ucapan ini adalah paling rendah hukumnya makruh, paling rendah hukumnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hukum asalnya larangan ini menunjukkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka ucapan-ucapan seperti ini, ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak boleh diucapkan orang-orang yang beriman kepada Allah ya, dengan ucapan-ucapan yang nanti mengandung unsur-unsur kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang bagaimana perlakuan seseorang kepada pembantunya itu sekarang sudah bagus ya, mungkin tidak seperti dulu ya. Berbeda dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan ya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan pembantunya, ya, tidak bisa dibedakan mana yang tuan dan mana yang pembantu. Ya. Para sahabat juga begitu, pada saat mereka makan dengan pembantunya, enggak kelihatan mana tuannya dan mana pembantunya di situ. Ya. Nah kemudian ini bergeser di mana ya nilai-nilai agama semakin berkurang, ya kemudian juga mengalami banyak perubahan di dalam agama seseorang, sehingga seorang tuan yang menganggap pembantunya adalah ya layaknya budaknya, ya layaknya budaknya. Dan ini berbeda dengan Rasulullah SAW teladan kita. Ya, bahkan sahabat-sahabat yang menjadi pembantunya Rasul, mereka selalu mengatakan kami tidak pernah sedikit pun dimarahi oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan tidak pernah mereka mengatakan, Rasul tidak pernah menegur kami, kenapa Anda melakukan seperti itu, kenapa kamu seperti itu? Tidak pernah ya, tidak pernah di situ. Nah gambaran saja, gambaran tadi pada saat mereka dengan para budaknya itu tidak kelihatan mana yang budak dan mana yang tuannya di situ. Maka ini sudah menggambarkan bagaimana perlakuan orang-orang soleh dengan orang-orang yang membantunya. Nah ini adalah hal yang tentu sangat jarang untuk zaman kita sekarang. Tapi itulah kenyataan yang betul-betul terjadi pada zaman orang-orang soleh, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabiin dan seterusnya di situ. Sehingga ini kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita di situ. Nah, justru kalau secara jujur kita melihat mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam keseharian kita, seperti budak-budaknya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dengan Rasulullah. Ya, mereka menyiapkan air wudu, menyiapkan tempat tidurnya, membantu kesehariannya. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang paling berjasa. Ya. Sehingga Rasulullah SAW juga memperlakukan kepada mereka dengan perlakuan yang benar, ya, perlakuan yang tidak sedikit pun mengandung unsur unsur merendahkan. Ya. Bahkan dulu ada seorang sahabat ya namanya Zaid ya. Zaid ini sampai dulu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad Ya, Zaid ini ya, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, budaknya Rasul sallam, ya, pembantu beliau. Bahkan sampai orang-orang mengatakan Zaid itu adalah Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Nabi Muhammad. Kenapa sampai seperti itu? Karena perakuan Rasulullah kepada ya orang-orang seperti ini. Ya, kepada orang-orang seperti ini. Nah, ini yang termasuk hal yang penting untuk kita pelajari untuk zaman sekarang, dan bagaimana kita berlaku juga sebagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang di sekelilingnya di situ. Nah, maka di sini jamaah sekalian rahmatullah SWT, ada lima kandungan bab penting di dalam hadis ini. Yang pertama adalah larangan mengucapkan abdi, ya, hambaku, ya, laki-laki ataupun amati, hamba perempuan, ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, seorang budak tidak boleh mengatakan robku, gustiku. Nah, ya, gustiku, tidak boleh. Karena ini nanti adalah kerancuan, ya, kata rob itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak boleh menyuruhnya dengan ucapan jamulah robmu, ya, jamulah gustimu, maka itu adalah tidak diperbolehkan. Nah, ya, kalau di kita masih, ya, mungkin ada istilah gusti pangeran, ya, jadi gusti pangeran itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kadang untuk raja juga gusti. Nah, maka ini juga tidak boleh. Jadi ada kerancuan antara untuk Allah Subhanahu wa taala dengan untuk makhluknya, ya, sehingga ini kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sang tuan, ya, untuk memanggil budaknya budak dengan fataya, fatati, wa hulami, ya, panggilan dengan pembantuku, ya, laki-laki ataupun perempuan, ya, ataupun, ya, kalau kita sering dengan rewang, ya, kalau lebih modern lagi orang mengatakan pembantunya dengan asisten, ya, dan itu yang benar juga, ya, pembantu itu juga adalah asisten, ya, dan sekali lagi jasa mereka sangat sangat besar, ya, sehingga kita juga harus bisa berlaku adil kepada mereka. Kemudian pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap budak untuk memanggil tuannya dengan kata sayyidi wa maulaya. Ya, sayyidi, sayyid. Ya, sayyid artinya tuan. Ya, sayyid. Kalau dulu masih di zaman-zaman awal, ya, zaman ini kita masih mengenal sayyid, sayyid, ya, ucapan sayyid, ya. Tapi sekarang sudah jarang pengucapan sayyid itu. Ya. Kemudian ucapan sayyid ini dulu di Arab Saudi juga berkembang, ya, kemudian kalau kita perhatikan sekarang sudah tidak, ya, sudah tidak banyak. Jadi misalkan pembantu mengucapkan tuannya dengan sayyidi ataupun sayyidah, ya, jarang, ya. Bahkan terakhir saya ketemu orang yang bekerja di Arab Saudi, mereka memanggil tuannya dengan abuya, ya. Abuya, abuya itu panggilanlah bapak, ya, bapakku. Jadi pembantu itu dia dianggap seperti anaknya sendiri, sehingga mereka pada saat telepon tuannya mereka mengatakan ya abuya, ya, ya abuya adalah ungkapan halus dari kata bapak, ya, kalau kita mungkin ayah, kan, gitu. Nah, ini apa, ya, alhamdulillah, ya, ini hal yang patut untuk ditiru. Kemudian maksud hal tersebut adalah untuk merealisasikan tauhid, ya, meskipun dalam hal pengucapan. Jadi salah satu hikmah larangan ini adalah sebagai bentuk untuk menjaga kemurnian tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala secara, ya, secara sempurna walaupun dalam ucapan-ucapan itu. Ya, maka orang-orang yang bertauhid dia akan betul-betul hati-hati dalam ucapan, ya. Kalau disinyalir ucapan-ucapan tersebut mengandung unsur yang kemudian tidak layak untuk Allah, maka mereka tinggalkan. Ya. Begitu juga kadang kalau ucapan-ucapan itu kemudian mengangkat derajat seseorang ataupun makhluk di atas kedudukan yang semestinya, maka itu juga dilarang. Ya. Dan larangan-larangan ini banyak kita jumpai dalam hadis-hadis di situ. Nah, inilah bab ke-54, ya, tentang larangan mengucapkan hambaku, ya. Ya. Kemudian kita teruskan sedikit tentang bab ke-55 tentang larangan menolak permohonan orang yang meminta atas nama Allah. Jadi yang pertama, kita jelaskan dulu tentang hukum meminta. Ya. Hukum meminta, hukum asal meminta seorang mukmin itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hukum asal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar, beliau mengatakan fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, jadi jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukum asal seseorang meminta sesuatu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ini adalah orang mukmin. Kenapa kita katakan orang mukmin? Karena orang mukmin meyakini ya sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya bahwasanya Allah Maha Kaya. Maha Kaya yang memiliki segala sesuatu. Sehingga orang yang memahami Allah Maha Kaya memiliki segala sesuatu, tidak ada celah sedikit pun bagi manusia meminta kepada selain Allah. Ya. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sesuatu. Ataupun Allah memiliki keterbatasan. Nah, kalau Allah memiliki keterbatasan, bolehlah seorang manusia meminta kepada manusia lain ataupun meminta kepada makhluk lain. Tapi dalam kenyataannya Allah adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah adalah Maha Kaya dan kekayaan Allah menjadikan Allah tidak butuh sedikit pun dari ciptaannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Allah itu memiliki segala sesuatu. Di antara kesempurnaan Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala, Allah bahkan murka kepada makhluk yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah murka. Ya, orang-orang yang tidak pernah memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya manusia tidak bisa hidup walaupun sedetik ya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di antara maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi permintaan dari makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan ijabah doanya. Dalam hadis qudsi disebutkan setiap sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah berfirman, "Wa man sa'alani fa'atuhu." Ya, barang siapa yang dia meminta kepadaku, saya akan berikan itu. Dan Allah tidak memberikan pengecualian di situ. Apapun yang diminta oleh makhluknya itu. Ini Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kesempurnaan Maha Kayanya Allah. Allah tidak batasi pada waktu tertentu permohonan ataupun permintaan hamba-Nya. Berbeda dengan makhluk, manusia mungkin dia akan memiliki pada saat keadaan-keadaan tertentu. Ya, pada waktu-waktu tertentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, sempurna Maha Kayanya. Kapanpun, dimanapun, siapapun meminta Allah kasih. Nah, maka dari sini hukum asal seorang mukmin meminta hanya kepada Allah. Kita katakan seorang mukmin bukan orang Muslim. Kalau Muslim, tingkatan Muslim mungkin, ya, dia belum mengenal Allah. Tapi bagi orang mukmin yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asalnya dia akan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang meminta kepada Allah. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan itu. Ya. Lalu kenapa ada seorang yang kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya? Ya. Terlebih kalau orang mukmin itu mengenal hadis dari Rasulullah SAW. Nabi SAW beliau bersabda, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Hayyun Karim. Allah itu Maha Malu, ya. Dan Allah Maha Dermawan. Malunya Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa mengangkat tangan kemudian Allah tidak kasih. Allah malu itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala malu kalau kita berdoa kepada Allah, ya, kita meminta kepada Allah tidak kasih, Allah itu malu. Nah. Maka sekali lagi, tidak ada celah sedikit pun orang-orang beriman meminta kepada selain Allah, apapun. Maka kalau sebelum saya jelaskan seperti ini, mungkin jamaah sekalian heran. Kenapa para sahabat pada saat sandal mereka putus, mereka memintanya kepada Allah untuk menyambungkan. Kalau zaman sekarang kita mengatakan, wah, aneh itu. Tapi bagi orang-orang beriman tidak aneh. Pada saat sahabat mereka sandalnya putus, mereka berdoa, ya Allah, sambungkanlah sandalku. Kenapa? Ya. Pada suatu ketika mereka naik kendaraan mereka, naik unta mereka, keledai mereka, kemudian cemeti mereka jatuh. Kemudian suatu saat mereka akan diambilkan, mereka mengatakan, "Dak, biarkan, saya ambil sendiri." Kenapa? Mereka mengatakan, "Karena kami telah berbaiat kepada Rasulullah, kami tidak akan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi mereka mengatakan, "Kami telah berbaiat sumpah kepada Rasulullah untuk tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, maka mari kita sempurnakan iman kita kepada Allah dengan memahami tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini di antara sebab sebuah kesuksesan dalam hidup seorang mukmin. Ya. Kenapa dikatakan kesempurnaan orang mukmin? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa orang yang dia menjaga diri dari segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya, barang siapa yang tawadu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka Allah SWT akan angkat derajat orang tersebut. Ya. Barang siapa yang tawadu, dia menjaga diri, tidak meminta-minta kepada orang lain, Allah SWT akan angkat derajat orang tersebut. Bagaimana tidak diangkat derajatnya? Dia orang beriman. Ya. Dia memahami, dia mengenal Allah SWT di situ. Nah, ini hukum asal. Kemudian yang dari sisi yang kedua, agama ini mencela orang-orang yang senantiasa meminta orang lain. Ya. Disebutkan di dalam hadis, orang yang senantiasa meminta kepada orang lain nanti datang pada hari kiamat dengan wajah tidak memiliki daging. Jadi orang yang senantiasa mudah minta tolong, minta ini, minta itu kepada orang lain, dia akan datang pada hari kiamat dengan muka yang tidak ada dagingnya. Ini celaan. Dan ini yang kemudian menjadi dalil para ulama, meminta-minta adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Inilah jamaah sekalian yang rahmat Allah SWT. Kemudian juga di dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, tidaklah orang-orang yang suka meminta-meminta itu derajatnya kemudian turun, ya, ataupun harga diri seseorang itu kemudian menjadi jatuh karena kebiasaan tersebut. Nah, sehingga ini hal yang kemudian harus kita pahami. Maka tidak ada di dalam Islam hukum mengemis, itu tidak ada. Walaupun sampai hari kiamat tetap ada saja pengemis dari orang Muslim. Tapi hukum asal Islam tidak membolehkan itu. Ya, maka saya termasuk yang mendukung, ya, apa, dari Kementerian Sosial, ya, yang, ya, tidak usah memberi kepada orang minta-minta di jalan, tidak usah memberi itu. Ya. Karena memang dalam Islam sendiri adalah kebiasaan seperti adalah kebiasaan yang tidak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka la yas'alunan nasa ilhafa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang la yas'alunan nasa ilhafa, dia menjaga diri dari tidak meminta-minta ilhafa karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Allah puji itu. Ya. Kemudian lebih hebat lagi, orang-orang yang tidak meminta kepada makhluk dan dia hanya meminta kepada Allah, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id, beliau memiliki seorang istri yang cerewet, ya. Seorang istri yang selalu menuntut ini, menuntut itu, ya. Hari saking tidak tahan, ya, istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, mbok datang kepada Rasulullah. Setiap orang yang datang kepada Rasul minta dikasih itu sama Rasulullah. Mbok jenengan minta itu." Karena terus dituntut, akhirnya datanglah ke kota Madinah, datang kepada Rasulullah. Ternyata beliau datang di depan masjid, Rasul sedang berkhutbah dan menyampaikan hadis, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan kayakan. Bayangkan, dari hati sudah, dari kampung, dari rumah sudah niatan meminta, sekali datang ceramahnya seperti itu. Enggak jadi. Jadi barang siapa orang-orang yang tidak meminta kepada manusia, tidak meminta kepadaku, maka Allah SWT akan kayakan. Betul, beliau pulang dengan tangan hampa, istrinya mengatakan, mana apa yang dikasih oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, saya tidak akan pernah meminta kepada siapapun. Dan setelah itu hadisnya masih hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih riwayat Bukhari, dan beliau mengatakan setelah beberapa saat saya tidak tahu ada orang-orang yang lebih kaya dariku di kota Madinah. Bayangkan, beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih kaya, kekayaannya melebihi aku di kota Madinah. Ini Islam seperti itu. Ya, jadi orang yang mencukupkan diri hanya memohon, merintih hanya kepada Allah, Allah kayakan itu. Tapi justru orang-orang yang senantiasa meminta, meminta, justru harga dirinya jatuh dan Allah tidak akan berikan. Ya, bagaimana Allah suka diminta kok manusia tidak meminta, kan gitu. Allah benci kalau hamba-hambanya tidak meminta kok. Kenapa dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah yang harus kita pahami, dan kebiasaan keseharian yang mengatakan suka minta tolong kepada orang lain adalah kebiasaan yang tidak baik. Ya. Itulah kebiasaan yang tidak sejalan dengan Islam itu. Kemudian menjelaskan tentang ini, ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'adza billahi fa'iduhu." Ya. Barang siapa orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka berikanlah perlindungan kepada orang tersebut. "Wa man sa'ala Allaha man sa'ala billahi fa'atuhu." Barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikan. "Wa man da'akum fa'ajibuhu." Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhi undangannya. "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat kebajikan kepadamu, maka balaslah kebajikan tersebut. "Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu." Ya, jika engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebajikan orang tersebut, maka doakanlah orang tersebut sehingga engkau seakan-akan telah membalas dengan doamu itu. Ya. Jadi yang pertama Nabi bersabda, jika ada orang minta perlindungan kepada kita dengan nama Allah, dia mengatakan, dengan nama Allah saya minta perlindungan dari Anda dari kejahatan si fulan. Ya, dari kezaliman yang dilakukan oleh si fulan, si fulan, si fulan. Maka kita harus memberikan perlindungan. Karena orang dianiaya oleh keluarganya, kemudian dia datang kepada kita, tolong saya dilindungi, kita harus berikan perlindungan. Kalau dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa meminta kepada Allah, meminta kepada kita dengan nama Allah, maka harus dikasih. Ya, dia mantan dengan nama Allah, ya seperti hadis yang kemarin-kemarin kita bahas, malaikat yang mengatakan, ya, as'aluka billadhi a'taka jildan hasanan. Ya, saya meminta kepadamu atas nama atau dengan zat yang telah memberikan rupa yang bagus kepadamu. Ya, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya memintamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang meminta, ya, ada yang meminta dengan nama Allah, maka berikan. Nabi bersabda, fa'atuhu. Dan pemberian di sini bukan semata-mata karena kasihan, ya, karena memang kita pada bukan pemberian itu yang melatar belakangi adalah karena dia memintanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan belas kasihan, ya, bukan pula, ya, misalkan karena apa? Ya, karena kita berlebih. Intinya bukan di situ. Intinya adalah karena dia memintanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dia sudah meminta dengan nama Allah, maka kita harus mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memberinya karena sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan apabila engkau diundang, maka penuhilah undangan saudaramu. Jadi penuhi undangan. Karena memenuhi undangan itu adalah membangun kedekatan. Itu adalah menunjukkan empati, kasih sayang sesama di antara orang mukmin. Maka ini termasuk di antara kewajiban kita dan menjadi hak saudara kita orang mukmin yang mengundang kita. Ya, maka kalau kita diundang, maka penuhilah undangannya. Para ulama mengatakan yang wajib dipenuhi sekali adalah undangan walimah. Jadi kalau kita ada undangan walimah, maka kita dianjurkan sekali untuk hadir dalam undangan tersebut. Kemudian orang-orang yang berbuat kebajikan kepadamu, maka balaslah kebajikan-kebajikan tersebut. Ya, para ulama mengatakan orang mukmin adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan orang mukmin itu membalas keburukan pun dengan kebaikan. Ya. Maka jangan seperti orang-orang yang, ya kalau kita katakan enggak manusiawi ya, orang sudah diberikan kebaikan kemudian dia berbuat jahat. Ini enggak manusiawi orang seperti ini. Ya. Jangan-jangan akalnya enggak sehat. Ya, jangan-jangan akalnya enggak sehat. Karena tidaklah orang-orang yang membalas kebajikan kecuali dia membalas dengan keburukan, dia adalah orang-orang yang kufur. Dia adalah orang kufur. Ya. Adapun orang mukmin kita temukan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, ya, mereka membalas keburukan pun dengan kebaikan. Apalagi kalau ada orang berbuat baik kepada kita. Ya, maka bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ahsanukum qada'a." Ya, yang terbaik di antara kalian, kalian pada saat memberikan pengembalian yang lebih baik. Maksudnya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita bisa membalas kebaikan yang lebih, itulah yang terbaik. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau bersabda, "Jika kita tidak mampu membalas kebaikan saudara kita yang berbuat baik kepada kita, maka doakan." Bukan hanya sekedar didoakan, tapi doa kita sehingga kita yakin doa kita sudah sepadan dengan kebaikan orang tersebut. Ya, jadi enggak sekali dua kali, tapi kita doakan bagaimana saudara kita ya, kita merasa bahwasanya doa kita itu sudah mencukupi ataupun sepadan dengan kebajikan yang dilakukan oleh saudara kita kepada kita di sini. Nah, inilah jemaah sekalian rahmatullah SWT di bab ke-55. Ya, ada 5 poin juga. Yang pertama adalah perintah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah. Ya. Tapi bukan orang yang pelaku kejahatan ya. Kalau pelaku kejahatan dia minta perlindungan kepada kita haram. Ya, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melindungi pelaku kejahatan. Tidak boleh melindungi pelaku kejahatan. Karena pelaku kejahatan dalam Islam wajib menerima hukuman. Ya, wajib menerima hukuman di situ. Yang kedua adalah perintah untuk mendatangi undangan. Jadi kalau kita diundang, penuhilah undangan itu. Hukum asalnya adalah wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk membalas kebajikan orang lain. Jadi dianjurkan untuk membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kemudian yang keempat, perintah untuk mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita jika kemampuan kita hanya sebatas hal itu saja. Ya, kita doakan ya doa-doa meskipun orang berbuat baik, kita doakan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikannya, dia membantu kita dari sisi harta, kita doakan semoga Allah memberkahi harta dan keluarganya, terus kan gitu. Jadi kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita, ya. Kemudian terakhir adalah makna sabda Rasulullah, sampai kalian merasa sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Maksudnya doanya sampai kita yakin doa itu sudah cukup ya, dengan kebaikan yang pernah dilakukan saudara kita kepada kita di sini. Nah, inilah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di bab ke-55 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas jalan petunjuknya. Ya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.